Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bersua bersilaturahim dalam majelis ayah, majelis yang didasari atas kesadaran kita sebagai seorang lelaki memiliki tanggung jawab di dalam rumah tangga, di mana tanggung jawabnya adalah membawa anak dan istri kita terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam surga bersama-sama. Itu visi seorang lelaki di dalam rumah tangga. Makanya kenapa salah satu ujung dari kehidupan romantisme berumah tangga kalau ngumpul bareng di surga. Dan ini sering harus kita tegaskan, karena sejatinya keluarga broken home itu bukan yang bercerai-berai dunia. Keluarga broken home itu adalah yang gak bisa ngumpul bareng di surga. Jadi kalau di dunia bermesra-mesraan, abai dalam urusan akhiratnya, maka di akhirat kita terpisah dari pasangan, termasuk juga dari anak yang kita cintai. Majelis ayah kali ini terkait dengan persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Dan memang ini harus dari sekarang kita persiapkan, karena waktu Ramadan ini sekitar 1 bulan kurang. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita semua siap ya, mempersiapkan diri, termasuk bagaimana mempersiapkan keluarga kita. Dan mempersiapkan keluarga di sini salah satunya bagaimana meraih keutamaan sehingga Ramadan betul-betul menjadi bulan pembentukan karakter bagi anak dan istri kita, bagi keluarga kita. Di bulan Ramadan ini juga sejatinya kita belajar bagaimana memperbaiki rumah tangga kita. Bulan ini boleh dibilang sebagai Syahrul Ailiyah, bulan keluarga. Kenapa sebut bulan keluarga? Karena memang kalau kita perhatikan rangkaian ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang Ramadan, itu di ujung dari ayat itu nanti disinggung tentang bagaimana pentingnya kita relasi di dalam keluarga. Kan selama ini ayat tentang Ramadan itu dari Al-Baqarah ayat 183, biasanya ayat gacoan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat gacuan, biasanya kalau Ramadan udah hafal satu ayat ini insyaallah udah bisa jadi ustaz ya, insyaallah. Kultum mah beres lah ya. Maka hafalin satu ayat ini, siapa tahu kan diminta kultum kan gitu. Rangkaian dari 183 sampai 187 kalau dikaitkan itu sebenarnya adalah rangkaian amal-amal prioritas selama Ramadan. Setelah Allah sebutkan bahwa kita diminta untuk siam, untuk puasa, maka di 184-nya secara tersirat kita diminta untuk belajar fikih. Sebab puasa tanpa memahami fikih yang benar, maka tidak diterima puasanya. Ayyamun ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhor. Setelah diminta untuk puasa, maka kita diminta untuk belajar fikih. Jadi ada ketersambungan. Walladzina yutikuna fidyatun ta'amu miskin. Di situ juga disebutkan bahwa salah satunya kita memberi fidyah setelah belajar fikih. Kita juga dihubungkan dengan memberi fidyah kepada orang miskin. Maka salah satu rangkaian amal puasa, salah satunya adalah bagaimana berbuat baik kepada orang miskin. Itu sampai 184. Di ayat 185-nya, ini juga terkait dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudalinasi wabainati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan turunkan Al-Quran. Lagi-lagi ini rangkaian. Ya, setelah kita puasa, belajar fikih, berbuat baik sama orang miskin, Maka kita diminta untuk jangan sepelekan Al-Quran. Di 186-nya diperintahkan kita untuk banyak ahlan, Ustaz. Nanti dijelaskan tentang Al-Quran oleh Ustaz Deden. Di ayat 186-nya dijelaskan tentang keutamaan berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata kada'i idza da'an. Jadi masih nyambung tuh. Doa pun ini amalan yang utama di bulan Ramadan. Barulah di 187-nya Allah mengingatkan tentang bagaimana perhatian terhadap keluarga secara tersirat. Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian di malam hari Ramadan untuk berrafath, melakukan persetubuhan dengan istri kalian. Mereka ibarat pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Jadi setelah disebutkan amalan-amalan selama Ramadan, Allah ingatkan jangan sampai kalian ngejar Al-Quran, ngejar doa, ngejar yang taraweh, siam dan sebagainya, lupa istri diabaikan, keluarga dicuekin. Makanya ayat ini menjadi salah satu pengingat justru Ramadan adalah ayat, justru Ramadan adalah bulan di mana hak keluarga terdekat itu justru jangan sampai diabaikan, ya. Jangan bilang, sayang, ya ini kan mau Ramadan nih, mau ngejar target nih tilawah. Ya kayaknya 30 hari ini kita off dulu nih, ya. Ini bagi pengantin baru nggak mungkin. Ya, ada juga, jangan ada off-offan gitu. Nggak mungkin, kalau pakai pengantin baru. Tapi siapapun ini diingatkan. Justru diminta kita ada hak istri. Ya, ini hak istri dulu. Salah satunya adalah supaya jangan dianggurin. Ya, harus sering diapelin, kan gitu ya, anggur dan apel. Ya. Jangan sering dianggurin. Sebab wanita itu kalau tidak diperhatikan dampaknya nanti bengkok, kan gitu. Khuliqat mar'atu min dila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Terlalu keras, patah. Dibiarkan saja bengkok. Makanya kenapa tulang itu kalau pengen enggak bengkok atau patah kan sering dielus. Saya baru taunya itu pas lagi ikut seminar di mana gitu, Ustaz. Jadi katanya kalau tulang patah itu katanya sering-sering dielus. Ya, atau tulang yang apa? Serimpet itu sering dielus, ada terapinya katanya. Katanya nanti bakal lurus lagi. Makanya saya mengibaratkan perempuan itu kalau jarang dielus pasti membangkang. Ya, jadi kalau istri ini saya ngomongnya bingung juga nih, jomblonya kayak banyak juga sih. Ya, enggak tahu majelis ayah tuh kenapa jadi majelis jomblo gitu ya. Gak apa-apa. Kalau istri gampang banget apa membangkang, gak taat, salah satu faktornya itu jarang dielus. Ya, kita ngomong, ah sotoy banget ah, kata istri misalnya. Ah, sotoy banget sih mas, aku lebih tahu gitu. Itu karena jarang dielus. Makanya kenapa perempuan itu salah satunya harus banyak dielus, harus banyak dibelai. Ini salah satunya. Nah, bulan Ramadan, bulan keluarga. Ayat ini menjelaskan tentang hal itu. Yang kedua, secara kondisi dijelaskan tentang bagaimana kita diminta untuk melakukan aktivitas bersama-sama. Apa itu? Yaitu sahur. Sekarang saya tanya, di sini udah berumah tangga. Yang masih rutin punya kegiatan sarapan bareng sama pasangan dan anak ada? Sarapan? Enggak ada? Ada? Ini kan emang sering puasa atau apa gitu ya? Gimana mau sarapan Ustaz? Enggak ada beras ya, itu resiko. Ada? Subhanallah ya, masih ada. Kenapa saya ngomong gitu? Salah satu yang perlahan dicabut keberkahan dari rumah tangga itu adalah kebiasaan makan bersama. Rumah tangga yang udah jarang makan bersama, perlahan keberkahan itu dicabut. Makanya kenapa salah satu mengundang pintu keberkahan itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah itu makan bersama. Wadhkurusmallahi alaikum, fajtami'u ala tu'amikum, wadhkurusmallahi alaikum, yubarak lakum fi. Bareng-barenglah, berkumpullah, bersama-samalah kalian saat makan. Sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya kalian akan diberkahi. Dua pelajaran dari hadis ini. Pertama, kebiasaan makan bersama yang di dalamnya ada nyebut nama Allah, niscaya mendatangkan keberkahan. Maka Ramadan itu, kalau kita perhatikan secara waktu, sebenarnya memaksa. Para suami yang selama ini atau para ayah yang terlalu cepat berangkat ke kantor, ya, kantornya di Jakarta, rumahnya rata-rata di Bogor, ya, di BESD, ya, Bekasi sonoan dikit gitu orang. Maka memang biasanya habis subuh langsung kabur, ya gitu ya. Ya, nyomot tahu aja enggak sempat tuh. Ya, minum kopi aja udah menggagalkan apa terlambat berapa menit. Sehingga makan bersama udah enggak ada. Dampaknya apa? Dampaknya tadi keberkahan lama-lama dicabut. Makanya kenapa makan bersama itu jangan disepelein, karena pintu keberkahan salah satunya ada di situ. Apa yang dimaksud makan bersama? Pengertiannya memang dua. Kata Imam Nawawi itu makan bersama itu lauk dari piring yang besar dibagi ke piring-piring kecil, itu makan bersama. Atau ciri kedua itu makan bersama itu adalah lauk boleh beda tapi saling mencicipi. Ya, jadi kalau makan itu misalnya lauknya beda, satu mie ayam, nasi goreng gitu. Cobain sedikit dong nasi gorengnya gitu. Sedikit doang ya, kok banyak ngerampok kan gitu ya. Ya. Nah, Ustadz nyobain dikit. Nah, itu benar, itu makan bersama itu. Makanya kalau makan sama temen itu, kalau mengundang barokah itu cobain sedikit boleh. Boleh. Tapi ini sama temen ya. Kalau sama Ustadz jangan, tuh kurang ajar. Ustadz jatahnya juga sedikit soalnya. Ustadz cobain Ustadz gitu. Enggak, apalagi sama bos, jangan itu ya. Nyobain itu benar. Makanya kenapa minum aja untuk air putih saja, itu kenapa Rasul menyisakan. Menyisakan sedikit, ini buat kamu. Dan ketika istri, ini relasi pasutri nih, saya ngomong dalam konteks relasi pasutri. Kalau kita minum atau makan sedikit, ketika disodorkan oleh pasangan, jangan berpikir, ih jijik banget, bukan jigong, yang gitu. Ini kadang lagi, gitu. Kita harus berpikir ini berkah. Bilang sama istri, walaupun dia udah makan, enggak mas, aku enggak mau, cari berkahnya. Ya enggak, kamu minum dong, kamu makan dong. Ya, itulah salah satu pintu-pintu simpel dan rumah tangga berkah. Nah, saya ingin bilang bahwa di bulan Ramadan, 30 hari kita dipaksa. Dan pengertian dipaksa itu adalah disediakan waktu sarapan. Ya, di mana makan bersama. Maka jangan sampai udah di luar Ramadan jarang makan bersama, di Ramadan dirusak. Makan bersamanya itu salah satu dirusak adalah mencuri start misalnya sahur. Aku capek banget nih kan gitu ya. Aku duluan nih sahurnya, ini jangan sampai terjadi. Ya. Secapek-capeknya kita tetap diniatkan sahurnya bersama. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, keberkahan itu enggak akan datang kalau udah makan bersama tapi diisi dengan tontonan yang merusak. Sebab rumusnya tadi apa? Wadhkurusmallah, disebutlah nama Allah di dalamnya. Jadi ketika makan bareng tiba-tiba nonton TV, apalagi waktu sahur, tayangan sahur kadang-kadang kan kita tahu ya, justru disunahkan zikir, istighfar, yang terjadi apa? Lebih banyak ngerjain orang, lempar tepung, lempar air, ya. Terus setelah itu orang dikerjain, anak ngakak, dianggap itu lucu, setelah itu dipraktekkan ke temannya. Ramadan tujuannya untuk memberi manfaat, justru memberi mudharat. Ya, diajarkan oleh TV. Singkatnya, lebih baik kita matikan, kemudian buat 30 hari, 30 kisah. Ini salah satu materi pengajaran, mungkin bisa jadi nanti seperti Ustadz Deden sebagai penghafal Quran, bisa dengan program murojaah di tempat makan dengan berbagai macam metode yang menggembirakan. Kalau saya sarankan 30 kisah, sahabat itu ada kurang lebih 114 ribu. 30 kita ambil saja untuk kita ceritakan selama sahur, masa nggak ada satupun yang nyantel. Nah, hari ini ayah mau cerita nih, nak. Kisah Umar. Ya, dengerin kamu sambil makan. Jadi gini, nak. Bla, bla, bla, bla. Besok kita ceritakan Utsman, besok Ali, besok Sa'ad bin Abi Waqqas, besok Abdurrahman bin Auf, besok Bilal bin Rabah. 30 hari. Disinilah yang disebut dengan Ramadan yang bermakna ada di sini. Ramadan menjadi bermakna karena kita tahu bahwa di bulan ini kita memberikan sentuhan lebih. Bukan sekedar puasanya, tapi dari sisi rumah tangga kita justru mengumpulkan banyak keberkahan. Ya, mengumpulkan banyak keberkahan di rumah tangga kita. Sebab boleh saya katakan gini, rumah tangga bermasalah, anak bandel, boleh dibilang lebih banyak faktornya itu faktor spiritualitas. Atau kasarnya keberkahan yang perlahan dicabut di dalam rumah tangga. Awal nikah, doa kepada pengantin apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Allah, kita mendoakan keberkahan. Doa ini kan mengganti doa jahiliyah. Doa jahiliyah bunyinya apa? Birrifa'i wal banin. Semoga kalian rukun dan banyak anak. Ini kan doa jahiliyah. Ya, jangan kita biasain lagi karena ini doa yang justru Rasulullah ganti dalam hadis riwayat Ahmad sampaikan oleh Uqail bin Abi Thalib. Yang benar barakallah. Maka awal menikah mengumpulkan keberkahan. Keberkahan yang turun di dalam sebuah rumah tangga, bertambahnya kebaikan, maka innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan yang banyak itu mengumpulkan keburukan. Maka rumah tangga yang barokah itu diminimalisir dari berbagai macam permasalahan. Anak punya teman yang buruk, tapi tiba-tiba dia tetap terjaga. Kenapa? Karena rumah tangga barokah. Rumah tangga barokah. Maka yang terjadi ketika rumah tangga udah gak barokah, pertama biasanya tuh istri gak taat, anak sulit diatur, ipar ikut campur, mertua rese, ya, teman yang menteror, tetangga yang tidak simpatik, ya, penyakit yang kambuh, TV yang rusak, genteng bocor, tagihan utang numpuk, ya, anjing menyalak, ya, ban motor bocor, dompet hilang, pulang dikejar-kejar anjing, pentok tiang listrik, banyaklah pokoknya. Ya. Sial, apes. Di sini maka bulan Ramadan ini salah satu bulan mengumpulkan keberkahan. Nah, salah satu mengumpulkan keberkahan itu menurut saya salah satunya mau tak mau pintu keberkahan yang pertama itu di bulan Ramadan adalah dengan berinteraksi terhadap Al-Qur'an. Ya, inna anzalnahu gimana saat surah Ad-Dukhan? Fil inna anzalna fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan di malam hari Al-Qur'an yang diberkahi. Ya, Al-Qur'an itu kami turunkan di malam yang diberkahi. Ya, Al-Qur'an diturunkan malam yang diberkahi. Setiap malam itu biasa menjadi istimewa karena diturunkan Al-Qur'an. Setiap rumah tangga itu biasa, tetapi menjadi istimewa kalau di dalamnya ada Al-Qur'an. Makanya rumah tangga yang enggak ada Al-Qur'an itu masalahnya banyak, Pak. Ya, masalahnya banyak. Ya. Wa may yaksu an dzikir rahman nuqait lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Ini kan ancaman siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, ya, menjauhkan diri dari hidup dari Al-Qur'an, ini bisa dibilang kata para ulama hukuman yang terakhir. Sebelumnya dihukum dengan hidup yang sempit, ya, diberikan istidraj terakhir itu apa? Diputus setan, nuqait lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Setan itu menjadi teman pendampingnya. Setan tuh kalau udah jadi teman pendamping tuh setianya lebih setia daripada Rexona. Ya. Nempel terus. Ke akal aja ikut setannya. Ini dengerin setannya. Pulang nemenin. ke kamar mandi, di pojokan rumah pasti ada. Setan itu tugasnya apa? Alladzina yuwaswisu fi sudurinnas. Makanya orang kalau hidup menjauh dari Al-Quran, khusus rumah tangga, itu was-was. Bawahnya curigaan. Ya, sama istri nih, kayaknya istri nih gini, pasti nih gini. Sama anak curiga aja, ini jangan-jangan anak bandar narkoba nih. Ini serius. Saya tuh punya ya klien, ibu-ibu, itu kalau cerita tentang anaknya, bawaannya tuh cerita negatif terus. Ustadz, saya yakin anak saya tuh bandar, Ustadz. Anak saya itu udah pelet, anak saya selalu gitu. Anaknya ketika saya deketin tuh bilang, gak ada satupun, mungkin ada lah. Tapi semua diprasangka. Rumah tangga tuh kalau dari Al-Quran tuh setan tuh bermain tuh was-was aja. Ya makanya jadinya